DJ Elvin Style Remix. Waktu pertama dia nona di simpang tiga, ternyata dia nona batahuga. Nona manis kata jatuh cinta, nona masiri nama dia Rista. Kakak tunggu kau cepat midan, kasih cinta manis buat kakak. Jangan kau ragu-ragu